Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Dzulhijjah 1437 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 17 September 2016, kita berkumpul kembali di Masjid Ma'had Ibnul Qayyim, Ma'had Ahli Sunnah di Balikpapan, untuk kembali sebagai amalan rutin Ahli Sunnah bertalabul ilmi, belajar mengkaji ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bingkai pemahaman, penafsiran dan penerapan As-Salafus Salih, generasi terbaik umat ini. Kita berkumpul di majlis ini dalam atau dengan tujuan yang tadi telah kita sebutkan, thalabul ilmi, dengan harapan dengan ilmu atau melalui ilmu yang kita kaji, kita pelajari, membuahkan amal, menjadi sebuah ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilahkan dalam doanya dengan ilmu yang bermanfaat dalam hadisnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, nafi'an lil iman, bermanfaat untuk pertumbuhan dan pertambahan dan kelurusan imannya, dan nafi'an lil amal, bermanfaat untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk amal. Itu harapan kita hadir di majlis seperti ini, mendapatkan ilmu, al-ilmu nafi', yang dijelaskan oleh para ulama kita. Apa itu al-ilmu nafi'? Apa definisi dan ciri-ciri daripada ilmu yang bermanfaat? Huwa al-ilm alladhi yakshifu li sahibihi dalalat asyubuhat, ilmu yang menguak tabir-tabir kesesatan yang menutupi dan menyelimutinya, sehingga ilmu yang dipelajarinya membongkar, menguak bahwa ini adalah syubhat, jawabannya seperti ini, bahwa itu adalah syubhat, yang sebenar dan yang hakiki adalah seperti ini. Ini adalah ciri pertama daripada al-ilmu nadzir. Yang kedua, yamna' sahibahu min ittiba'i syahawat, mencegah pemiliknya, pemilik ilmu tersebut, untuk mengikuti ajakan-ajakan syahwatnya, rayuan-rayuan syahwat. Dua sisi ini, dua ciri dan tanda ini, sebuah ilmu apabila terwujud padanya menjadi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dengan bermodalkan yang pertama doa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk menjadikan ma ta'allamnahu nafi'an lana fi imanina wa a'malina, mengharapkan kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita, baik dari sisi iman kita menjadi iman yang lurus, metode berimannya benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, manhajus salaf, dan iman itu pun bertambah secara jumlah dan kuantitasnya, naik meningkat, sekaligus bermanfaat untuk amal kita, amal ibadah kita, amal akhlak dan adab-adab kita, amal dalam dakwah kita, amal dalam pendidikan dan juga rumah tangga kita, amalan dalam bertetangga dan bermuamalah kita. Demikian harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Modal yang pertama adalah addu'a lillahi, atau dari Allah Subhanahu wa taala, memohon darinya. Modal yang kedua yang juga sangat menentukan keberhasilan majlis kita secara zahir dan lebih-lebih secara batin adalah perkara yang kita tidak bosan, tidak jemu, dan tidak jenuh mengingatkan dan menasihati diri kita bersama-sama, adalah islah an-nawaya, pembenahan niat dan iradah, kelurusan niat dalam kita menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca media-media ilmu, mendengarkan sarana-sarana ilmu, ikhlasun niyah sejak awal kita memulainya hingga saat kita dalam proses menjalaninya, sampai saat kita mengakhiri majlis atau kegiatan ilmu tersebut, semuanya dalam bingkai al-ikhlas. Ikhlasun niyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau seseorang merasa bahwa apa yang dia pelajari selama ini tidak menambah suburnya iman dan sejuknya, hijaunya keimanan kita, sehingga dia terus bertumbuh, berkembang, bertambah. Kita tidak merasakan hal itu, justru kita merasakan sesuatu yang sebaliknya, kegersangan hati, kerasnya hati, tidak hilangnya dari kita sifat-sifat tercela dalam syariat ini. Maka yang pertama penting untuk kita ambil sebagai langkah adalah evaluasi. Mengevaluasi an-nawaya, niat yang ada dalam sanubari kita. Dievaluasi. Ketika saya menghadiri kajian akidah kemarin itu ikhlas karena Allah, atau ada niat-niat lain yang mengotorinya? Ketika saya dahulu belajar kitab tauhid, atau ketika saya dulu belajar masail akhlak, apakah saya karena Allah waktu itu melakukannya? Dievaluasi, ditinjau ulang. Karena Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu li dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah bergantung, innama hanyalah bergantung kepada niat, dan setiap pribadi akan mendapatkan, meraih apa yang dia niatkan, yang dia inginkan, yang dia iradahkan. Barang siapa yang hijrahnya, amalan hijrah yang dia lakukan, karena konteks hadis ini menyinggung masalah hijrah, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan juga dalam mengikuti perintah Rasulnya, maka hijrah dia bernilai karena Allah dan juga dalam rangka menjalani perintah Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk sesuatu duniawi, apa saja dunia itu, maka hijrah dia ya senilai dunia yang dia inginkan. Kembali kepada majlis kita. Kita duduk di masjid dengan sebuah amalan yang zahir dari amalan ini adalah amalan mulia. Di rumah Allah, bukan di ruangan lainnya, di masjid Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar, menulis, menyimak. Sebuah amalan yang disebutkan oleh para ulama afdal minal jihad fi sabilillah bisayfi wassinan, lebih utama nilainya dibandingkan jihad bertempur di jalan agama Allah dengan pedang dan tombak. Secara zahir sudah kita raih hal ini, namun secara batin dituntut untuk sesuai dengan apa yang nampak dan terlihat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka sejak awal kita duduk di majlis-majlis ilmu, majlis kita ini hanya salah satu dari sekian banyak majlis ilmu, ratusan bahkan ribuan majlis ilmu. Awal kita menghadirinya, niat yang terdapat dalam sanubari kita sangat menentukan. Apakah majlis kita yang kita hadiri atau kehadiran kita di majlis seperti ini lillahi, karena Allah, maka kita akan dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapatkan ridhonya, kita dapatkan jannahnya, kita dapatkan karunia iman, tambahan iman, tambahan amal-amal yang terbimbing. Atau hadir dan duduknya kita di majlis seperti ini li syai'in ghairillah, untuk sesuatu selain Allah. Banyak selain Allah itu. Untuk refreshing, tasliyah katanya, sekedar mengisi waktu, atau gak nyaman lah, gak enak, semua pada hadir, masa saya gak hadir, nanti jadi omongan. Atau kesempatan saya untuk jumpa beberapa kawan, atau berbagai tujuan-tujuan lainnya. Masya Allah si fulan, tidak ada satu majelis ilmu pun kecuali dia berada di garis terdepan. Masya Allah si fulan, dia adalah orang yang rajin dan mementingkan ilmu. Ini niat-niat yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama al-ilma au man talab man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarih 'arfal janna yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, membacanya, mempelajarinya, baik di majlis ilmu atau membaca media-media ilmu yang semestinya, seharusnya ilmu tersebut adalah jenis ilmu yang harus dipelajari karena Allah, karena mengharapkan jannahnya, mengharapkan ridhonya, ampunannya. Namun pada prakteknya, pada kenyataannya, dia tidaklah mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sesuatu nilai duniawi. Bisa kedudukan, bisa posisi dan jabatan, atau penghormatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan status yang dia bawa sebagai orang yang berilmu, atau materi, atau pujian dan yang lainnya, sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga, aroma wangi jannah di hari kiamat nanti. Dia sudah masuk sebenarnya dalam sebuah amalan yang besar. Yang seperti ini sangat menentukan apakah ilmu yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ataukah tidak. Pada dasarnya dia ilmu yang bermanfaat karena dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dia nisbi dari sisi bisa bermanfaat untuk si fulan, tapi dia menjadi ilmu yang tidak bermanfaat untuk si Idlan, bermanfaat untuk Zaid, belum tentu bermanfaat untuk Amr. Dari sisi apa yang menyebabkan perbedaan? Kembali kepada niat masing-masingnya dan bagaimana cara menyikapi ilmu dari masing-masingnya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Berbeda dari satu orang kepada orang yang lain. Kita secara zahir duduk bersama di rumah Allah ini, menyimak, menulis, memperhatikan dengan serius. Dari pemandangan zahir ini kita bisa menilai sama, hanya saja ada beberapa pembeda secara zahir. Ada yang menyimak sambil dia juga menulis, memperhatikan alinea demi alinea atau ucapan demi ucapan materi yang disampaikan. Ada yang serius tetapi dia tidak membawa alat tulis, dia mendengar saja. Secara zahir berbeda, secara zahir nampak perbedaan itu. Tentu pemandangan zahir ini pun sebenarnya punya nilai dalam syariat. Secara zahir ada yang berebut di majlis depan, dia ingin serius, ingin lebih dekat lagi. Berbeda tentunya dengan yang tidak demikian. Ada yang bergegas, dia sudah siap sebelum semuanya datang, dia sudah siap, segalanya dia siapkan, bahkan alat rekamnya dari rumah dia sudah isi baterainya, jangan-jangan sampai nanti kehabisan baterai, dia siapkan semalam, terus disiapkan. Berbeda secara zahir masing-masing kita dalam menyikapi ilmu. Maka perbedaan secara zahir ini punya pengaruh terhadap perbedaan batin. Walaupun tidak mutlak, tetapi sebagai indikator. Perbedaan secara zahir ini punya pengaruh terhadap pahala, ajr, ganjaran yang akan diraihnya. Dalam cara menghadirinya, cara bermajlis. Kita masih ingat hadis Al-Ashaj radhiyallahu anhu yang datang bersama kaumnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam dan menimba ilmu dari Nabi tentang syariat yang akan dibawa pulang ke daerahnya, ke negerinya, ke kampungnya untuk disampaikan kepada masyarakatnya. Al-Ashaj radhiyallahu anhu, ketika teman-temannya begitu sampai turun dari kendaraan langsung menemui Rasul, sementara Al-Ashaj mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih, merapikan dirinya, datang masuk ke majlis dengan tenang, nampak keseriusan dan kesungguhannya melebihi yang lainnya. Maka Rasulullah mempersilahkan beliau untuk duduk tidak jauh dari beliau. Kemudian beliau menyatakan, inna fika khaslatain yuhibbuhuma Allah, al-hilma wal-ana. Sesungguhnya pada dirimu wahai Al-Ashaj ada dua karakter, dua sifat yang Allah sangat mencintainya, yaitu kata Nabi, al-hilm, cara berpikir yang jernih, tenang, wal-ana, tidak terburu-buru, tidak kerusah-kerusuh, kata. Karena ini akan menyikapi ilmu, majelis ilmu. Dia persiapkan dengan baik, dengan tenang, tertib. Pemandangan zahir ini bukan tanpa nilai. Dia ada nilai. Nabi SAW menghukumi secara zahir. apa yang dilihat oleh beliau. Kemudian diwahyukan kepada beliau, karena sunnah itu adalah wahyu, bahwa dua akhlak yang ada pada Al-Ashaj bin Qais radhiyallahu an itu dicintai oleh Allah. Penting sebagai mukaddimah bagi kita semuanya untuk kita mulai mengevaluasi bagaimana kita menyikapi ilmu, bagaimana kita menyikapi majlis-majlis ilmu. Ini walaupun sebagai amalan zahir, saya katakan tadi sebagai indikator, tanda, tidak mutlak namanya tanda, bisa benar, bisa tidak, bisa saja itu jujur, bisa saja itu dibuat-buat. Tetapi kita tidak ada urusan dengan hati manusia. Hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun sikap zahir ini pun dalam syariat dibimbingkan. Bagaimana Rasulullah memuji sahabat Al-Ashaj radhiyallahu an dengan cara beliau menyikapi ilmu dan majlis ilmu. Dipuji oleh Nabi, tidak dibiarkan begitu saja. Dibedakan oleh Nabi antara beliau dengan yang lainnya. Maka sekali lagi, amalan zahir pun menentukan. Tapi kembali sekarang kepada secara batin. Kita secara zahir semuanya sama-sama duduk di masjid. Siapa di antara kita yang akan pulang dari majlis ini dengan membawa predikat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan al-ilmu nafi'? Dan siapa di antara kita yang pulang dari majlis ini ataupun majlis-majlis ilmu lainnya tanpa membawa oleh-oleh ilmu yang bermanfaat? Bukankah majlis seperti ini, baik yang diberi nama daurah atau muhadharah, majlis fikih, majlis akidah, majlis nasihat, majlis tafsir, dan seterusnya. Itu sudah sering terjadi ya. Sudah sering berulang kali. Siapa di antara kita yang pulang hari ini membawa ilmu yang bermanfaat? Bermanfaat untuk imannya bertambah semakin lurus dan meningkat kuantitasnya. Membuahkan amalan dalam kehidupan kesehariannya. Dan siapa yang tidak? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu semua. Tetapi Rasulullah menyatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah kalian, berupaya, mencoba, berusaha, karena masing-masing itu oleh Allah telah ditentukan amalannya, nasibnya, untuk apa dia diciptakan. Amalan apa yang diciptakan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala? Berbuatlah. Berbicara secara batin, yaitu masalah niat, kita pun berbeda-beda. Dan sekali lagi, iradah sangat menentukan. Banyak tentunya dalil-dalil yang bisa kita pelajari terkait permasalahan ini, bahwa iradah sangat menentukan. Apakah hamba itu akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan amal saleh ataukah tidak? Untuk meraih as-sawab was-sadad, ketepatan dan kebenaran di dalam berakidah, beriman dan beramal, ataukah tidak? Di antara dalil yang mungkin bisa kita petik adalah ayat ke-35 dari surat An-Nisa. Ayat ini walaupun konteksnya tentang urusan rumah tangga, tetapi tidak terlepas dari faidah-faidah ilmiah dari berbagai sisi. Ketika Allah menyebutkan tentang sebuah rumah tangga yang bermasalah, berproblem, sampai pada tingkatan dikhawatirkan bahtera itu akan pecah, rumah tangga itu akan hancur, terjadinya perceraian, sudah sampai pada tingkatan tersebut, maka Allah menyatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian sudah khawatir, proses demi proses sebelumnya telah dilakukan, tahapan demi tahapan sudah ditempuh, dan kalian khawatir pecahnya rumah tangga tersebut, maka utuslah seorang hakam, seorang pengambil keputusan yang bijak, hakim, dari keluarga pria, dan seorang hakam dari keluarga wanita, keluarga istri. Padahal yang diutus orang yang hakim. Yang diminta oleh Allah bukan fab'atsu rajulan min ahlihi wa rajulan min ahliha. Utuslah seorang utusan pria dari keluarga laki dan seorang utusan pria dari perempuan. Tidak. Tetapi yang Allah gunakan dengan lafaz fab'atsu hakaman. Hakam. Hakam itu orang yang memiliki sifat yang hakim, hikmah, bijak dalam mengambil keputusan, dalam menilai positif, negatif, maslahah, mafsadah. Ini hakam. Sudah memenuhi syarat untuk jadi atau pihak pengambil keputusan mengislahkan, mengakurkan dua hamba Allah ini, suami dan istri. Tapi Allah lanjutkan. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua utusan itu tadi benar-benar menginginkan pembenahan, perbaikan, maka Allah akan beri taufik, petunjuk untuk dua utusan ini tadi mengambil keputusan yang tepat. Tapi Allah kasih syarat. Iyurida. Jika kedua utusan dari dua keluarga memang benar-benar meniatkan, menginginkan pembenahan, bukan menginginkan yang lain, gengsi keluarga, asobiah kabilah, atau menang-menangan ro'yu, ro'yu siapa yang lebih kuat, ini niat-niat yang tidak terpuji. Jika kata Allah memang keduanya benar-benar menginginkan pembenahan untuk dua hamba Allah, suami dan istri yang berselisih ini tadi, menginginkan dipertahankannya rumah tangga dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah akan beri taufik di antara keduanya ini tadi mengambil keputusan yang tepat. Entah keputusan itu dipertahankannya rumah tangga atau terpisahkannya dua insan ini. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang zahir maupun yang batin. Tidak tersembunyi kepada Allah sesuatu apapun. Khabira. Lebih khusus lagi, Allah maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi, bahkan di dalam sanubari manusia. Ditahdzir dalam ayat ini, diberi peringatan keras. Dua utusan tadi, jangan Anda sok hakim ya, secara zahir, sok bijak secara zahir, Ingat bahwa Allah itu khabiran. Khabir. Allah itu maha mengetahui segala yang tersembunyi. Termasuk niat-niat di dalam kalbu manusia. Keinginan dan iradah yang ada dalam jiwa manusia. Allah itu khabir. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam ayat ke-35 surat An-Nisa ini ada sebuah pelajaran penting bahwa taufik dan petunjuk Allah untuk kita, apakah kita akan mendapatkan dan meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang lurus, ilmu yang bisa menumbuhkan iman dan amal, pulang dengan membawa al-ilmu nafi', ataukah tidak, sangat ditentukan oleh apa? Al-iradah. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena memang daurah kita kali ini temanya seperti yang sudah antum dengarkan, sudah antum ketahui, nah, yaitu upaya untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi di antara kita untuk sampai kepada sebuah pembenahan zahir terlebih batin. Penting rasanya untuk selalu diingatkan terkait dengan an-niyah. Bahkan ya ikhwan, kalau tadi sudah disebutkan bahwa masing-masing kita yang ada di sana ataukah di situ, di sini dan di sana, yang dekat dan yang jauh, yang di tengah dan yang di samping, kita semua di satu naungan masjid, tetapi berbeda hasil yang akan didapat oleh masing-masingnya. Berbeda. Barakallahu fikum. Apa yang membedakan? Kembali yang sangat menentukan adalah iradah atau niat. Ada satu hal yang penting diingatkan, walaupun tentu pemandangan yang nampak dan yang zahir itu adalah indikator, tanda yang menunjukkan sesuatu yang ada di batin, tapi tidak mutlak. Mungkin di saat kita sedang duduk di sini, ada beberapa kawan kita yang tidak bisa duduk seperti antum duduk, apalagi mau duduk di depan. Ada beberapa kawan kita yang tidak bisa duduk seperti kita duduk sekarang di sini menghadiri majelis ini. Gak bisa hadir. Karena adanya suatu kendala yang memang benar-benar kendala. Mungkin karena sakit. Mungkin karena ada musibah. Mungkin karena dia bertugas sebagai petugas parkir di sebelah sana atau penjaga pos di sebelah situ. Ya. Tapi belum tentu kawan-kawan kita yang tadi ini tidak mendapatkan pahala seperti yang kita raih. Minimalnya sama dengan kita atau mirip dengan kita, bahkan bisa lebih dari kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang tidak hadir bersama kita pun dia ternyata mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat akhlaknya, bermanfaat pada akidahnya, bermanfaat pada manhajnya, bermanfaat untuk rumah tangganya. Padahal dia gak hadir bersama kita. Apa yang mempengaruhi hal itu, yang menentukannya? Kembali masalah niat. Kita semua masih ingat hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang sering disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab tentang niat, di mana beliau menyatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dahulu kami saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran. Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah dan para sahabat dalam sebuah pertempuran jihad. Di saat itu Rasulullah mendidik sahabat untuk meluruskan niat-niat yang di dalam hati. Dan tidak berbangga, tidak ujub, sekaligus tidak meremehkan orang lain. Faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran au qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul udhur au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di negeri Madinah, di kota Madinah, karena pertempuran itu di luar kota Madinah, perjalanan jauh. Sesungguhnya sekarang di Madinah yang kita tinggalkan itu ada beberapa rijal, beberapa orang yang mereka tidak ikut bersama kita di medan tempur. Tetapi kata Nabi, tidaklah kalian melewati sebuah lembah atau lereng gunung, perjalanan ke medan tempur yang susah payah, berat, membawa alat-alat tempur, membawa logistik tempur, melelahkan, siang berganti malam, malam berganti siang, panas, dingin, angin, debu, meninggalkan keluarga, anak istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan ternaknya atau meninggalkan kebunnya, meninggalkan perdagangannya. Luar biasa. Amalan yang besar. Kecuali kata Nabi, mereka-mereka yang sekarang ini sedang berada di Madinah, di rumah-rumah mereka, tidak ikut dalam medan jihad, juga bersama kalian dalam meraih pahala, dalam meraih al-ajr, al-fadilah, keutamaan. Kenapa? Habasahumul udhur. Mereka terhalangi oleh kendala, rintangan yang mencegah mereka untuk bisa ikut bersama kalian, ikut dalam medan jihad. Terhalangi karena ada uzur. Apa uzurnya? Bukan ngantuk, bukan karena sedang berdagang atau merawat kebun atau memberi makan hewan ternaknya dan mencari pakan untuk ternaknya, bukan. Memang uzur, sakit, cacat, cedera, sehingga enggak bisa jihad. Tapi niat, iradah, dan keinginannya ingin berada di tengah-tengah pasukan tempur. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu niatnya. Ingin saya ikut. Menangis dia, kenapa saya enggak bisa ikut? Sedih. Saudara-saudaranya hadir ikut di medan tempur mengayunkan pedang dan melempar panah atau tombak. Saya terhalang, kaki saya patah, tangan saya hilang, saya sakit. Dia berdoa kepada Allah, berharap untuk bisa diberi kesempatan ikut. Kembali, apa semua itu yang mendorongnya? Niat. Berarti iradah dan niat itu punya pengaruh yang sangat besar. Hadirnya kita di sini, kalau kita meluruskan, membenahi dan menempatkan niat pada tempatnya, kita sudah ada dua. Secara zahir kita sudah melakukannya, hadir, meninggalkan rumah, meninggalkan kesibukan di masjid Allah, duduk, bersimpuh, menulis dan mendengarkan, lelah, ngantuk dilawan, capek punggungnya, kesemutan kakinya, berkeringat, dan seterusnya. Pemandangan zahir dan dilengkapi dengan kelurusan batin, antum meraih dua hal sekaligus. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masalah niat ini juga di samping menentukan diterima atau tidak diterimanya amalan yang sedang kita lakukan, sekaligus sangat-sangat menentukan manfaat dan faedah dari amal yang sedang kita tekuni. Juga niat itu membuahkan buah-buah yang indah dan baik. Di saat tersebut dan pada yang akan datang. Penting ini ya ikhwan. Sebelum saya lanjutkan permasalahan ini, kenapa kita terpanggil untuk mencoba mengidentifikasi, mengevaluasi, meneliti ulang perjalanan amalan kita secara zahir pertama dan utama, secara batin pertama dan utama, kemudian secara zahir, tidak lain dikarenakan kita juga sekarang ini sedang menghadapi tantangan-tantangan besar. Sebelum kita maju ke medan laga menghadapi tantangan-tantangan besar itu, perlu kita ini untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan kekuatan iman, kekuatan batin, keikhlasan dan kejujuran. Mempersiapkan kesiapan ilmu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mempersiapkan kesiapan amal demi menghadapi semua itu. Maka penting untuk sekarang kita berbenah. Antum semua sudah mendengar bagaimana akhir-akhir ini yang sedang kita geluti, kita seriusi tentang bahaya komunisme di tanah air ini, di bumi pertiwi ini. Tantangan komunisme, mereka menyusun kekuatan kembali, para anak didik dan anak asuh kaum komunis Indonesia sekarang sudah remaja dan dewasa. Anak didik dan anak asuh mereka sudah berada di mana-mana. Di dunia pendidikan ada mereka. Di dunia sosial ada mereka. Di dunia kesehatan ada mereka. Di dunia politik ada mereka, dan di lini-lini lainnya dari berbagai lini kehidupan ini. di lini pertanian, di lini perkebunan, di lini kelautan. Anak-anak didik dan anak-anak asuh komunis Indonesia telah remaja dan dewasa. Yang dulunya masih bayi kecil, sekarang sudah pada posisi besar. Kalau dahulu ada partainya yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI, dan mereka menggunakan partai sebagai kendaraan dalam memperjuangkan kepentingan mereka di dunia politik untuk terus berkembang ke lini-lini lainnya, sampai kemudian memberontak, membunuh, membantai, dan seterusnya. Sekarang partai itu dinyatakan dilarang. Tidak boleh lagi hidup, tidak boleh lagi ada yang namanya Partai Komunis Indonesia. Ya, partai boleh hilang, partai bisa dilarang, tetapi ideologi, akidah itu tetap ada. Mereka tidak lagi menggunakan atau tidak lagi memiliki partai sekarang, tapi mereka menggunakan sarana yang ada sekarang ini, menyelinap ke dalam tubuh pihak-pihak yang beragam dan banyak, orang-orang komunis. Ini tantangan bagi kita, Salafiyin, Ahlus Sunnah, dan Muslimin secara umum. Di sisi lain, kaum Syiah yang dimotori oleh negara Rafidah Iran melakukan propaganda besar-besaran secara internasional, menjajakan akidah Rafidahnya dan siap untuk sebagaimana dalam sejarah membantai kembali, mengulangi lagi sejarah pembantaian mereka terhadap umat Islam. Kaum teroris Syiah, Rafidah, baik dengan sendiri, maksudnya dengan sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri, dengan nama mereka sendiri, identitas mereka sendiri, menebar teror di berbagai belahan bumi. Seperti apa? Contohnya pasukan Garda Revolusi Iran yang dibentuk sejak masa Khomeini tahun 78 atau 79. Melakukan teror-teror di berbagai negara. Atau kelompok yang menamakan dirinya dengan kelompok Hizbullah, dan mereka sebenarnya adalah Hizbus Syaitan. Bagi yang berada di Syria, di Lebanon, di Irak, dan yang lainnya, mengirimkan orang-orangnya, pasukan dan intelijennya ke berbagai negara untuk melakukan teror, atau mendidik para teroris, atau memberi pasokan senjata dan bahan-bahan peledak kepada para teroris. Dengan, kalau Nabi menyatakan inna min syarrinna au inna syarran nasi dzul wajhain, manusia yang paling berbahaya, yang paling jahat adalah yang memiliki dua wajah. Kaum Syiah Rafidah memiliki lebih dari 20 wajah untuk dipakai dan dimanfaatkan pada setiap kondisi yang membutuhkan. Di Indonesia, apa ada? Ada. Bibit-bibit kelompok teroris Hizbullah Apa ada? Ada. Contoh kecil saja. Ketika pemerintah negara tauhid Saudi Arabia memutuskan eksekusi terhadap 47 tokoh teroris yang tertangkap dan telah melalui proses pengadilan yang tidak hanya setahun dua tahun tapi bertahun-tahun prosesnya demi menegakkan keadilan dan sportivitas. Tidak asal main hukum, tidak asal main eksekusi. Berdasarkan data-data yang valid dan melalui proses pengkajian yang panjang dengan biaya yang tidak sedikit. Maka salah satu dari 47 teroris yang divonis mati adalah tokoh Syiah yang bernama Nimr an-Nimr. Yang memprovokasi untuk menggulingkan pemerintahan Saudi Arabia dan menebarkan akidah Syiah untuk dijadikan sebagai negara Syiah. Terjadilah demonstrasi di berbagai tempat, di berbagai negara. Salah satunya adalah di Jakarta. Para demonstran, para pendemo, di antara atribut-atribut yang mereka bawa adalah bendera kelompok teroris Hizbullah. Jadi siap-siap Indonesia untuk mendapatkan teror dari Hizbullah. Karena bibit-bibitnya sudah ada. Bendera khas kebanggaan kelompok Hizbullah ditampilkan dalam acara demo tersebut. Jadi serius masalahnya. Tidak bisa dianggap kecil. 20 tahun yang lalu mereka gak berani. Yang 1000 lebih sederhana dari ini gak berani mereka. 1/1000 dari lebih sederhana dari yang mereka lakukan sekarang. Gak berani. Sekarang mereka tambah berani. Terang-terangan. Acara Ashura atau Al-Arba'in, Al-Arba'inat, peringatan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ada lagi nih, bulan Muharram. Sekarang kita 15 Dhul Hijjah, berarti kurang 15 hari lagi. InsyaAllah kita memasuki bulan Muharram. Ini banyak dilakukan hari raya kaum Syiah Rafidhah. Acara ini adalah sebenarnya di samping itu acara bid'ah menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Dan bimbingan serta manhaj para ulama muslimin sejak masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di samping pula di dalamnya dipenuhi dengan kemungkaran-kemungkaran. Maksudnya peringatan kematian. Tidak ada dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam sunnah peringatan kematian dan peringatan kematian. Telah mati, telah wafat. Pahlawan Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang terbunuh di medan tempur membela agama Allah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada peringatan kematian. Telah meninggal dunia dan wafat Khadijah binti Khuwailid, istri tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya andil besar di medan dakwah. Yang Nabi sering dalam waktunya itu teringat dengan pengorbanan Khadijah dan dukungannya yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak ada acara peringatan kematian Khadijah. Peringatan kematian Hamzah. Telah wafat Abu Bakar As-Siddiq. Atau bahkan telah wafat Ali bin Abi Thalib terbunuh radhiyallahu anhu asy-syahid Ali bin Abi Thalib asy-syahid, terbunuh melalui pedang Khawarij, teroris Khawarij. Tidak kemudian Al-Hasan atau Al-Husain dari anak-anak beliau dan sekaligus cucu-cucu Rasulullah mengadakan hari peringatan kematian Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya dari para pembesar dan ulama umat. Syiah Rafidhah, salah satu kelompok yang memulai mengadang-adakan acara bid'ah yang menyelisih syariat Islam ini. Terlepas dari itu, dipenuhi pula acara ini dengan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Bahkan, sekali lagi, terlepas dari kemungkaran-kemungkaran tadi, acara Al-Arba'inat atau peringatan kematian Al-Husain dijadikan sebagai media dan ajang provokasi untuk membakar kebencian terhadap Ahlus Sunnah, membangkitkan kembali dendam lama orang-orang Syiah melalui acara Arba'inat dengan cara dan metode yang sudah antum tahu. Bermula dari sekedar menepuk-nepuk dada dengan memanggil nama Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Atau dengan sampai pada tingkatan melukai tubuh mereka dengan benda tajam. Pisau atau parang atau pedang. Agama apa ini? Bukan Islam ini. Ini cara-cara majusi. Cara-cara agama majusi. Islam apa yang seperti ini? Demi Allah, bukan Islam. Kalau dulu kita sering mendengar acara seperti ini adanya di Lebanon, Syria, Iran, Irak. Sekarang di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu sudah ada. Sudah berani mereka melakukan cara seperti itu. Kalau 5, 6 tahun, 7 tahun yang lalu masih sekedar menepuk-nepuk dada, sekarang sudah mulai ada yang berani menggunakan pedang, melukai dirinya, kepalanya dilukai dengan pedang sehingga mencucurkan darah, menunjukkan kesetiaannya ya, kepada agama Syiah dan siap membalas dendam. Masalah ini cukup serius. Kalau teroris Khawarij, Al-Qaeda, ISIS, JI, ya, semuanya dari kelompok-kelompok Khawarij yang menyimpang dan radikal, yang kita juga harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan umat dan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari bahaya teroris Khawarij. Tapi tidak kalah bahayanya dibandingkan Syiah dan komunis. Karena kalau teroris Khawarij itu terang-terangan mereka mendeklarasikan dirinya terang-terangan anti pemerintah, mengkafirkan pemerintah dan memposisikan pemerintah sebagai musuh-musuhnya. Tidak hanya sekedar ideologi dan retorika, tapi praktek di lapangan mereka menyerang, membunuh, mengerusak, membantai. Pengeboman di sana sini yang sering jadi sasaran adalah pemerintah. Walaupun juga masyarakat muslim terkhusus Ahlus Sunnah atau terkhusus Salafi yang diserang oleh mereka, dibunuh oleh mereka, dibantai oleh mereka. Bersama itu, bahaya dan ancaman teroris Khawarij walaupun sangat berbahaya tidak melebihi bahaya kaum Syiah Rafidhah. dan komunis. Kenapa? Karena kalau Syiah yang tadi saya katakan punya 20 wajah. 20 wajah. Mereka punya sebuah manhaj dan ideologi yang menghalalkan berdusta. Namanya taqiyah. Berdusta. Dusta terang-terangan, dusta. Nah, kalau orang berdusta, sulit kita bisa mengidentifikasi dia, mengidentifikasinya. Sulit kita untuk menebak ini kemana arahnya, dia berdusta. Di Indonesia misalkan, siap dia mengibarkan bendera merah putih. Siap. Siap. Siap mereka untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan akidahnya. Dan mereka pula sanggup untuk menyelinap, menyusupkan orang-orangnya, kader-kadernya di berbagai lini, di berbagai partai, di berbagai ormas. Yang semua itu sebenarnya bertentangan dengan akidahnya mereka. Karena mereka meyakini selain Syiah Rafidhah adalah kafir. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, ini sulit untuk diantisipasi. Buktinya ada orang-orang Syiah yang sudah berada di legislatif. Walaupun alhamdulillah sebagian orang-orang pemerintahan kita sudah memahami dan mengetahui bahaya orang itu, seperti Jalaluddin Rahmat misalkan. Kader Syiah Rafidhah menunggangi salah satu partai, kemudian sampai pada posisi penting. Siap. Komunis sama juga. Tapi teroris Khawarij, ISIS, Al-Qaeda pantang bagi mereka melakukan itu. Karena itu kafir, kata mereka. Ini hukum kafir. Gak mungkin saya bersama mereka, duduk bersama orang-orang kufar tersebut. Syiah siap tersenyum di hadapan kita. Tapi di hatinya dan di belakang kita, dia siap untuk memenggal kita. Ini sekarang sedang bergerak di negeri ini. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini salah satu sisi tantangan kita yang menuntut kita untuk berbenah diri hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berbenah diri hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Lalu, kalau ternyata kita ini jauh dari Allah, keikhlasan kita jauh dari Allah, amalan dan ibadah kita jauh dari Allah, kita tidak dekat dengan Allah, tidak berusaha bertaqarrub dengan iman, bertaqarrub dengan takwa, bertaqarrub dengan ibadah, bertaqarrub dengan akhlak dan adab, pendidikan, dakwah, ta'awun dan yang lainnya. Mana bisa kita mendapatkan pertolongan Allah? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga agama Allah. Jaga syariatnya, amalkan, terapkan. Pasti Allah akan menjaga Anda. Pasti pertolongan Allah akan Anda dapat di mana saja Anda berada. Ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenallah Anda kepada Allah. Di saat Anda tenang, santai, tidak menghadapi ancaman, tidak menghadapi tantangan. Di saat semua kemudahan dan kenikmatan, kenyamanan kita terima, kita rasakan pada kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Kenallah kita kepada Allah, kenali Allah. Pasti Allah akan mengenal Anda di saat Anda menghadapi problem besar. Di saat Anda menghadapi ancaman besar. Pertanyaannya, di saat kita sekarang firraha, kita sekarang berada di atas kenyamanan, mau taklim nyaman, tinggal naik sepeda motor berangkat, tinggal dari rumah siap-siap mandi, memakai pakaian, keluar rumah, pintu tutup, berangkat lagi. Nggak ada ancaman-ancaman senjata lawan yang mengincar kita dari bukit sebelah ini. Tidak ada yang mau mencegat kita di saat kita naik sepeda motor dengan parang-parangnya atau senjatanya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk belanja ke pasar, membeli makanan yang kita butuhkan untuk istri dan anak-anak kita. Kita benar-benar berada dalam raha. Nyaman. Tidak perlu kita toleh kanan kiri. Jangan-jangan ada lawan yang mau mengebom masjid kita. Alhamdulillah. Kita mau safar sekarang ini di negeri ini kemana saja aman. Walhamdulillah. Maka kenali Allah. Dengan menjalankan syariatnya. Dengan kita bertakwa, takut dan khasyah kepada Allah. Membenahi batin kita. Membenahi hubungan sesama kita. Jujur di dalam kita beramal. Jujur di dalam kita berakidah. Kenali Allah. Kenali Rabb kita. Pasti Allah akan mengenal kita. Dengan mendatangkan pertolongan dan perlindungannya. Di saat kita menghadapi tantangan besar. Ayuhal ikhwah. Kita ingin mengenal Allah SWT. Melalui kajian-kajian yang kita jalani. Salah satunya kebetulan hari ini. Kita ingin mengidentifikasi. Apa hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Mana dari syariat Allah yang masih kita abaikan. Sanubari kita ini perlu ada kontrol yang kontinu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kalau tadi tantangan-tantangan yang sifatnya secara nampak dan arogan, sporadis, mengancam ketentraman dan keamanan kehidupan umat manusia, terkhusus zahirnya tanpa menyampingkan misi-misi mereka untuk menghancurkan akidah umat, tapi umat lebih mudah untuk antipati, untuk menolak hal-hal yang mengancam kesejahteraan hidup materinya, kesejahteraan hidup secara materi. Ya wah, kalau ada teroris nanti dibom, nanti hancur, nanti kita ditembak, nanti kita di... Tapi umat sering lalai kalau yang diserang dan akan dihancurkan itu adalah iman dan akidahnya. Terkait yang kedua ini, ancaman-ancaman ahlul batil dari semisal kaum liberal. Kaum liberalis ini terus bekerja. Antum kira kaum liberalis itu hanya dalam Universitas Paramadina di Jakarta? Atau antum mengiranya hanya bercokol dan berwujud di kampus-kampus semisal UIN, Stein, dan semisalnya. Itu dulu, 15 tahun yang lalu mungkin, atau 20 tahun yang lalu. Sekarang tidak demikian. Sekarang liberalisme itu telah bercokol dan berada di pondok-pondok pesantren. Berada di masjid-masjid melalui khutbah-khutbah. Melalui buku-buku yang ada di perpustakaan masjid. Rak buku masjid-masjid. Ada di dunia pendidikan anak-anak muslim. Melalui bacaan-bacaan liberal dan guru-guru liberal. Masuk ke rumah tangga muslimin. Melalui media baca, cetak, ataupun elektronik yang sekarang tersebar dengan mudah. Bisa dipegang oleh siapa saja. Sekarang ini, liberal sudah menyerang. Bahkan berada pada posisi-posisi pengambil kebijakan kurikulum pendidikan. Gimana kira-kira? Apa jadinya? Tantangan ini semakin besar. Bagaikan bola salju yang dia menggelinding di gunung es yang bukan tambah kecil, tambah besar itu gulungannya. Tadinya kecil, gelinding tambah besar. Bisa tambah besar gitu sudah kita enggak mampu lagi untuk menghentikan batu es yang besar itu tadi, bola es yang besar. Maka penting. Kalau dalam jihad yang syar'i tentu butuh pembahasan tersendiri. Menghadapi kaum kufar, Yahudi, Nasara, Majusi dan yang lainnya, Allah menyatakan dan memerintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian isti'dad berbagai bentuk kekuatan, kemampuan untuk menunggang kuda yang jitu, yang dengan kekuatan itu kalian mampu membuat gentar musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Maka dalam al-jihad bil-ilmi, jihad melalui senjata ilmu dalam bentuk menjelaskan kepada umat al-haq, menjelaskan kepada umat at-tauhid, menjelaskan kepada umat as-sunnah, membersihkan dari pemahaman agama ini penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan, ta'wil-ta'wil dan tahrif-tahrif terhadap makna Al-Quran, makna hadis, makna iman dan taqwa, menguak syubhat-syubhat itu. Maka perlu kita mempersiapkan diri. Persiapan iman. Karena perjalanan ini panjang. Lebih panjang daripada jihad dengan pedang dan tombak. Lebih berat. Butuh persiapan iman. Agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Agar kita tidak pulang ke rumah sebelum usainya pertempuran. Agar kita tidak lari dari medan tempur. Ya, bukan medan tempur dengan senjata. Senjata fisik. Tidak. Karena jihad yang seperti itu ada syarat-syaratnya. Tidak seperti persepsi dan definisi jihad dalam tinjauan kaum teroris Khawarij. Maka butuh persiapan iman. Persiapan keikhlasan. Persiapan ilmu, persiapan ibadah, persiapan akhlak, persiapan untuk sikap saling mencinta dan ukhuwah, peduli di antara kita. Persiapan doa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekelumit gambaran tentang tantangan kita. Sekedar mengingatkan, tak cukup waktu hari ini untuk kita berbincang tentang rincian tantangan tersebut. Dari eksternal, tantangan dari luar. Tantangan dari dalam. Adalah semakin pesatnya perkembangan dakwah salafiyah di bumi Nusantara ini. Semakin meningkatnya jumlah salafiyin di Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini. Di satu sisi kita bersyukur dan kita menyadari, bersyukur dan menyadari bahwa semua itu la bihaulin minna wala quwwah. Terwujudnya itu semua bukan karena murni upaya kita dan kekuatan kita, program-program dakwah kita, tidak. Kalau seandainya peningkatan dan perkembangan jumlah ahli sunnah itu berjalan berbanding lurus dengan pengorbanan yang kita berikan, pengorbanan pikiran, biaya dan tenaga, dan segala program yang ada, niscaya tidak mencapai 1/10 dari yang ada sekarang. Kalau berbanding lurus. Apa maknanya berbanding lurus? Kita menyumbangkan jerih payah kita, biaya kita, tenaga dan pikiran, waktu kita, nilainya 10, maka perkembangannya juga meningkat 10. Itu makna berbanding lurus. Kenyataan tidak demikian. Kenyataannya, kita menyumbangkan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu kita 10, yang datang itu 1000. Peningkatannya itu sampai angka 1000. Ya subhanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberi petunjuk hidayah ini kepada kami. Kalau bukan karena petunjuk dan hidayah Allah, niscaya kami tidak bisa mendapatkan hidayah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan menyadari. Namun bersamaan dengan itu, perkembangan jumlah yang cukup pesat ini tadi, dakwah salafiyah di Indonesia ini, termasuk di negara-negara tetangga Malaysia dan Singapura, menyisakan tugas besar, beban besar bagi kita. Tugas dan beban pembinaan dan pendidikan. Ini problem dan tantangan internal yang tidak kecil dan tidak sedikit. Yang membutuhkan dari kita, di samping kesabaran dan kesinambungan, kontinu, dengan kata lain atau bahasa syariatnya itu istiqomah, berkelanjutan, juga menuntut dari kita pembenahan program, sistem, dan mekanisme pembinaan dan pendidikan yang menuntut dari kita untuk bisa sampai ke sana, tentunya pertolongan Allah pertama dan utama, tetapi juga membutuhkan kesabaran kita meneliti ulang, mengkaji ulang, membenahi, meluruskan, merapikan, menambahi apa yang kurang. Tentu itu perjalanan panjang, menuntut waktu dari kita untuk duduk bersama kawan-kawan sejawat, mengevaluasi atau boleh diistilahkan dengan rapat atau diistilahkan dengan musyawarah, istimah. Butuh waktu dari kita, butuh tenaga, duduk bersimpuh gak cukup 2 jam, kadang 3 sampai 4 jam duduk dalam musyawarah, mencoba mengidentifikasi permasalahan satu persatu dari segala sisinya yang mampu kita hadirkan. Kemudian kita mencari jalan keluar sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan manhaj as-salaf as-salih. Memang jenuh, capek, letih, habis waktu kata sebagian orang. Tapi memang demikian tuntutan. Dan itu gak selesai sebulan dua bulan. Setahun dua tahun. Satu program dua program kemudian berhenti. Tidak berkelanjutan. Tidak. Kita menuntaskan program demi program yang sekarang, yang besok, yang berikutnya. Bahkan kita wajib mempersiapkan pondasi-pondasi yang di situ nanti anak-anak kita akan melanjutkan proyek pembangunan, pembinaan dan pendidikan itu tadi. Proyek pembinaan dan dakwah ini tadi. Kalau pondasinya itu tidak dengan sabar kita bina, kita bentuk sejak sekarang, dari hari ke hari, dari majelis ke majelis, dari rapat ke rapat, program ke program berikutnya, nanti anak-anak kita saat mereka memegang tongkat estafet untuk melanjutkannya bingung, ini pondasinya mana ya? Yang satu menyatakan dari situ mulainya, begini bentuknya, segini panjangnya, begitu lebarnya. Yang satu menyatakan tidak, lebarnya tidak demikian, lebih dari itu, enggak, kurang dari itu, panjangnya berapa, sekian, dalamnya berapa. Ribut anak-anak kita. Karena kita tidak sabar di saat kita hidup meletakkan pondasi-pondasi terbimbing. Sementara perjuangan ini tidak boleh satu, dua estafet, tidak satu dua tahapan, panjang, panjang sekali. Al-kuffar wal-munafiqun tidak jenuh, tidak berhenti mendidik, mengkader, menyiapkan untuk yang akan datang. Antum lihat PKI itu tahun 1926-27 gagal dibasmi mereka, berhenti sampai di sana. Di saat seorang komunis Belanda datang ke Indonesia, komunis bule berlambut pirang datang ke Indonesia mengkader, lahirlah komunis sawo matang, Semaun dan Darsono namanya. Ketika si komunis Belanda ini ditangkap dan dipulangkan ke negeri Belanda, apa berhenti perjuangan komunis di sini? Tidak, berlanjut. komunis pribumi melanjutkannya. Barakallahu fikum. Berlanjut hingga masa-masa menjelang kemerdekaan Indonesia, digagalkan lagi. Pasca kemerdekaan baru satu atau dua bulan masa kemerdekaan, berbuat lagi, bangkit lagi komunis pada tahun 45, dibasmi lagi. Berhenti? Tidak berhenti, terus mereka mengkader anak-anaknya, tetangganya, teman-temannya. Terus, boleh saya mati, tapi akidah saya tidak mati. Boleh saya dibunuh, tapi anak-anak saya akan melanjutkan ideologi saya. Tahun 48, berganti pemain. Alimin dan Musso. Didikan Stalin, Soviet. Yang belajar bertahun-tahun. Melanjutkan perjuangan mereka. Terjadilah pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun dan sekitarnya. Madiun, Purwodadi, Cepu, Ngawi dan sekitarnya. Bangkit lagi. Bukan bangkit menyiapkan proyek-proyek sebagai developer atau sebagai pedagang. Ya, tidak. Proyek-proyek nyawa taruhannya. Darah yang akan tertumpah. Dan terbukti, terbunuhlah Musso dan kawan-kawannya. Berhenti? Berakhir perjuangan? Tidak. Berlanjut lagi. Anak-anak mereka melanjutkannya. Sampai singkat cerita pada tahun 60-an. Puncaknya 17 tahun setelah peristiwa Madiun, tahun 65 bangkit lagi, berhasil membunuh Dewan Jenderal posisi tinggi di negeri ini, dibunuhin, dibantai dan diberantas PKI besar-besaran. Keluarlah TAP MPRS yang dengan resmi melarang keberadaan Partai Komunis di Indonesia. Orang-orangnya ada yang diasingkan ke Pulau Buru karena berbahaya. Diantisipasi anak-anak PKI, jangan sampai mereka melakukan kaderisasi dan penyusupan kader-kadernya ke tubuh pemerintahan. Diantisipasi dengan berbagai cara. Berhenti mereka? Tidak berhenti. Ilham Aidit, putra DN Aidit, sekarang melanjutkan akidah dan iman ayahnya, ideologi ayahnya, memperjuangkannya. Kata seperti ini perjuangan itu. Kaum kafir dan munafikin sabar, tabah, serius, kaderisasi dari anak ke cucu dan terus berlanjut. Kita sebagai ahlul haq, kita sebagai ahlul iman, kita yang mencari ridha Allah, kita berjuang untuk Islam, agama Allah, bukan untuk politik, bukan untuk materi. Mudah putus asa, berhenti programnya, jenuh, tidak berkelanjutan, malas berta'awun. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Jangan kalian melemah, kata Allah. Walaupun ayat ini konteksnya adalah jihad di medan tempur, tetapi ayat ini disebutkan oleh ulama bersifat umum sebagai nasihat buat kaum muslimin dalam menghadapi manuver-manuver dan makar kuffar serta kaum munafikin. wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian melemah dalam upaya kalian untuk mengejar dan menangkap musuh-musuh Allah itu tadi. Jangan melemah. Kalau kalian merasa sakit di saat bertempur karena tebasan pedang atau panah dan tombak mereka yang mengenai tubuh kalian, terluka, sobek badan kalian, berdarah. Ada yang korban luka, ada yang mati di antara pasukan. Sama. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka orang-orang kafir, pasukan-pasukan kafir itu juga mengalami hal yang sama. Ada yang mati, ada yang terluka, sakit. Menjerit kesakitan. Robek tubuhnya karena pedang-pedang kalian. Sama. Apa cuma kalian yang merasa menderita saja? Lah. Dalam ayat lainnya Allah menyatakan, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa lemah, merasa enggak memiliki kekuatan, sudah habis sudah. Berat. Kalian bersedih, berkepanjangan, teman saya yang itu mati, yang itu terluka, yang itu patah kakinya, yang itu diamputasi tangannya. Sedih, berkepanjangan. Sesungguhnya kalian akan menang, kata Allah, jika kalian beriman. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Jika telah menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada pasukan lawan kalian, musuh kalian, kaum kufar itu korban luka juga. Sama, kata Allah. Demikian. Hari demi hari, antara kemenangan dengan kekalahan, kami sengaja, kata Allah, silih gantikan. Bersilih ganti. Menang, kalah, kalah, menang. Kenapa? Agar Allah benar-benar tahu atau terpisahkan mana orang-orang yang beriman dan mana yang tidak. Yang jujur imannya dan siapa yang tidak dalam perjuangan panjang. Menang, kalah, menang, kalah. Terkadang kita yang menang, kita cuma mati 2, musuh mati 70. Kita hancur 1 gedung, musuh 15 gedung hancur. Tapi kadang terbalik suasana. Musuh cuma mati 2, kita mati 100. Fasilitas musuh hanya 1 yang hancur, kita 20 fasilitas hancur. Kenapa? Kata Allah. Agar terpisahkan itu tadi. Mana ini yang benar-benar dipisah ini? Ini yang jujur, ini enggak. Ini jujur, ini enggak. Ketahuan. Dan Allah dengan itu hendak menjadikan para syuhada di antara kalian yang mati di medan tempur membela agama Allah. Ini hikmahnya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga kaum Syiah sama. Apa itu mereka tidak berkorban? Mereka berkorban. Berinfak, bersodako, bertaawun, rapat demi rapat sampai tengah malam, sakit mereka. Maka dari itu, bahwa perjuangan ini panjang. Siapkan oleh kita. Perjuangan itu panjang terus sekian tahapan ke depan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah anda kepada Rabbmu sampai datang kematian. Berakhir sudah tugas kita. Beban internal, pendidikan, pembinaan ini tidak kalah beratnya tidak kalah sulitnya, tidak lebih sedikit tantangannya dibandingkan menghadapi tantangan-tantangan eksternal dari luar. Tantangan internal ini, beban internal, tidak lebih sedikit kesabaran dan keuletan yang dituntut untuk menghadapi dan mengatasinya dibandingkan kesabaran yang dibutuhkan menghadapi tantangan eksternal. Dua-duanya menuntut adanya kesabaran. Dan kesabaran itu tidak bakal muncul, tidak akan lahir tanpa adanya pembenahan batin dari sisi keikhlasan dan niat-niat kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembenahan keikhlasan tidak boleh bosan terus dilakukan. Karena keikhlasan itu akan melahirkan kejujuran dalam menjalankan syariat. Akan melahirkan as-sidq, kejujuran dalam berislam, kejujuran dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam beribadah, jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas, dia tidak akan pernah menjual akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Seorang yang ikhlas, dia tidak akan pernah mengejar kenikmatan dari makhluk dengan mengabaikan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas, dia tidak akan mencari dan mengejar ridha manusia, ridhanya makhluk, dengan mengorbankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal. Karena di depan dia, di hadapan mata dia, yang selalu dia lihat dan dia kejar adalah ridhanya Allah. Sehingga dia tidak peduli. Di saat dia berkata, berucap, bersikap, bermanhaj, berdakwah, berta'awun di jalan agama Allah, di jalan kebenaran, manusia tidak ridha, manusia marah, manusia tersinggung. Selama Allah ridha, selama Allah tidak marah, dia tetap menjalaninya. Marahlah yang marah, silahkan marah. Tersinggunglah siapa yang akan tersinggung. Yang penting bukan Allah yang marah. Karena kalau manusia yang marah, kita bisa lari menuju kepada Allah, meminta perlindungan Allah. Tapi kalau Allah yang marah, kemana kita akan lari? Kemana? Kemana kita meminta perlindungan? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah telah menolong kalian, pertolongan dalam bentuk juga perlindungan, siapa yang mampu mengalahkan kalian? Siapa yang mampu mengalahkan kalian? Manusia, jin, kekuatan mereka semua dipadukan. Tapi kalau Allah sudah membiarkan kalian, tidak mau menolong kalian, lalu siapa? Yang akan menolong kalian itu siapa? Meminta tolong manusia, kita harus menjual agama. Kita menjual prinsip. Kita menjual manhaj. Minta tolong manusia, bahkan kita dituntut materi. atau bahkan menjual harga diri dan kehormatan kita. Tapi kalau kita minta tolongnya kepada Allah, memohon perlindungannya kepada Allah, justru Allah angkat kehormatan kita. Mulia, berwibawa di hadapan manusia. Penting ya ikhwan, kejujuran di dalam berislam, dalam bermanhaj, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang yang tidak jujur bermula karena tidak adanya keikhlasan dan kelurusan niat dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam bertaawun, dalam membina keluarga, dalam mendidik dan seterusnya, muncul ketidakjujuran. Di saat itu berbahaya. Di saat itu dia berada di tepi jurang. Kenapa? Karena akan datang tantangan-tantangan yang akan menguak ketidakjujuran. Akan datang cobaan-cobaan yang akan mengeluarkan isi hatinya dan hakikat daripada niatnya. Akan datang. Pasti itu. Jangan ada di antara kita yang menyangka bahwa dia bisa lolos dari proses penampakan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang dia niatkan. Kalau boleh dia lolos di dunia, sehingga orang mengira dia adalah seorang Muslim sejati, seorang pendakwah sejati, seorang pembina sejati, seorang yang selalu bekerja, bertaawun dan berbuat untuk Islam, untuk akidah sejati, pejuang dan pahlawan sejati, boleh saja lolos dari pantauan manusia. Tapi dia tidak bakalan lolos di hari yang Allah nyatakan yauma tublas sarair. Di hari di mana seluruh yang rahasia Allah tampakkan. Tubla. Gak bisa sudah. Boleh dia lolos di dunia. Masya Allah pahlawan, namanya dikenang. Dipuji oleh manusia, bahkan dijadikan sebagai teladan. Masya Allah, fulan luar biasa. Dia contoh itu, tiru dia. Bagaimana perjuangannya? Bagaimana kesabarannya? Tapi dia gak bisa lolos. Di hari yang Allah menyatakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, hanya kepada kamilah kembalinya mereka semua dan perhitungan amalan mereka. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum, proses untuk terkuaknya, nampaknya, ternampakkannya apa yang ada dalam sanubari kita ini terus berjalan. Kita takut, kita khawatir, tapi kita memohon kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap sebagai orang yang istiqamah dan mengakhiri hidup ini di atas istiqamah. Kalau sekedar contoh, sekedar contoh terbongkarnya sesuatu di dunia ini yang manusia gak bisa mengetahuinya, manusia menyangkanya dia adalah orang Muslim sejati, yang pejuang sejati, pahlawan sejati, peristiwa yang disaksikan oleh para sahabat tentang orang yang ikut dalam pertempuran bersama Nabi Adakah pertempuran yang lebih mulia dibandingkan pertempuran yang langsung dipimpin oleh Nabi? Tidak ada. Orang tersebut ikut dalam medan jihad bersama Nabi. Dan sahabat menyaksikan kesungguhannya, keseriusannya. Telah berhasil memenggal dan membunuh banyak dari musuh-musuh. Dan dia sendiri terluka di medan jihad. Namun Nabi menyatakan annahu min ahlin nar. Dia adalah penghuni neraka. Ini contoh terkuak di muka bumi berdasarkan berita. Kembali kepada apa masalahnya? Niat. Sekarang sudah tidak ada wahyu. Munafikin di zaman Rasul diberitakan kepada Nabi. Dan sebagiannya oleh Nabi diberitakan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Nama-nama munafikin. Masalah nifak itu kan masalah hati. Enggak ada yang bisa tahu kecuali Allah. Nabi pun tidak tahu. Hanya saja Allah mewahyukan berita tentang deretan nama-nama munafikin. Sebagiannya diberitakan kepada sahabat Hudzaifah. Mendengar berita itu, berita bahwa Nabi mengabarkan kepada Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu tentang deretan nama munafikin, Umar Ibnul Khattab datang menemui Hudzaifah. Bukan bertanya tentang siapa saja sih yang munafikin itu, siapa saja namanya. Enggak ada kepentingan dia. Enggak ada kepentingan sahabat Umar bertanya siapa-siapa itu para munafikin. Cuma beliau mengatakan, aku bertanya, apakah aku Umar Ibnul Khattab masuk dalam deretan nama munafikin yang disebutkan oleh Nabi? Nggak ada fudul, nggak ada keinginan sok tahu, ingin tahu tentang orang lain. Siapa ya, siapa saja, cobalah aku ingin tahu supaya aku ini waspada terhadap mereka. Enggak. Tanya tentang aku ini loh, Umar. Masuk dalam deretan nama munafikin atau tidak? Subhanallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Beda dengan keumuman manusia di zaman ini atau kita pada umumnya. Kalau mendengar nasihat tentang kemungkaran-kemungkaran atau akhlak-akhlak yang jelek, itu yang muncul di benak kita bukan kesalahan kita, tapi oh ini fulan, ini persis yang Ustadz sebutkan, ini si fulan kemarin persis sudah. Atau di ummahat juga demikian. Kalau mendengar nasihat, hati-hati dari ini, jangan seperti itu, persis ini, tepat nasihatnya Ustadz ini persis sama ummu fulan. Subhanallah. Itu tanda-tanda berbahaya. Kalau antum dibayang-bayangin oleh syaitan di saat majlis seperti ini, mendengar nasihat pemateri, ya, dibayang-bayangin oleh, diputarkan oleh syaitan video, ya, orang lain, oh iya persis, itu si fulan, bulan lalu dia begini, waktu kegiatan itu dia begini, waktu itu dia mengucapkan begitu. Cepat tepis, buang cepat. Itu syaitan ingin menggagalkan antum untuk mendapat kebaikan. Cepat buang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Iya, ini saya. Masalah ikhlas ini saya memprihatinkan, diri saya ini memprihatinkan. Masalah itu, poin yang itu yang tadi disampaikan, saya belum serius. Saya bersalah. Lagi syaitan menggambarkan. Mengganggu lagi syaitan. Kok bisa Ustaz tahu ya masalah ini? Siapa yang melapor ke Ustaz? Siapa yang melaporkan? Ini mesti ada yang melapor. Gak bisa, mesti ini ada yang melapor. Cari. Siapa? di grup. Cari sana, cari sana. Ini bukan akhlak as-sadiqinal mukhlisin, bukan akhlak orang-orang yang jujur dalam berislam dan orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan amalan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadwal sampai kita akan lanjutkan kajian ini insyaallah ba'da salatul asr sebagaimana telah disusun oleh panitia. Dan sekedar mengingatkan kepada seluruh ikhwan, manfaatkan waktu yang ada ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan memurojaah Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijal dan nisa, ummahat juga, manfaatkan pula untuk sholat ataukah yang lainnya dari ibadah kepada Allah. Hati-hati dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai bermudarat seperti kemaksiatan-kemaksiatan ghiba ataupun yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.